السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، di kesempatan malam hari ini insyaallah taala tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di sebuah tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ilmiah, ibadah yang syar'iyah, ibadah yang senantiasa kita harapkan limpahan pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tentunya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, sekali lagi apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata tentunya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ingin na'am bersama-sama kita semuanya berkumpul di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagaimana biasa di malam Ahad ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib min Kalam Al-Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Nah, yang mana sudah satu bulan kurang lebih kita libur daripada membacakan kitab ini, dan insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab ini yang tentunya kitab ini tidak lain dan tidak bukan berisikan tentang nasihat untuk menyucikan jiwa kita. Nasihat-nasihat dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala untuk menjadikan hati ini terjaga dan menjadikan amalan anggota badan ini bergerak untuk senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, طيب اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala sudah menjelaskan tentang hadis Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, di mana Al-Imam Al-Qayyim menukilkan hadis ini ya guna ingin mengajak kita ya lebih memahami tentang hal-hal yang berkaitan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala untuk kita pahami secara mudah. Hadis ini memberikan permisalan-permisalan terkait lima kalimat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria untuk menyerukan lima kalimat ini kepada umat ketiga itu. Ya, maka dikisahkan, diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, maka yang lima kalimat tersebut adalah yang pertama, senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Kemudian yang kedua, wala tushriku bihi syai'an. Janganlah kita ataupun engkau, ya, nah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Ya. Sudah kita jelaskan pula bahwasanya sama, ya, para Rasul, ya, semenjak Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya, hasungannya, ajakannya, dakwahnya apa yang utama? Mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Tidak ada yang berbeda. Tujuan dakwah Rasul ataupun tujuan dakwah para rasul, ya, semuanya adalah mengajak kepada tauhidullah azza wajalla dan meninggalkan kesyirikan barakallahu fiik. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan. Permisalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu seperti seseorang, ya, seorang tuan, seorang majikan, ya, yang membeli budak, ya, dengan harga yang paling mahal. Ya. Dia beli dengan emas dan perak seorang budak tersebut agar menjadi miliknya. Ya. Lalu sang tuan menunjuki dirinya sebuah rumah dan lahan untuk dikerjakan. Nah, namun sang budak ini, ya, barakallahu fikum, ya, setelah dia mendapatkan semua fasilitas daripada tuannya, kemudian ketika dia bekerja, pekerjaan yang dia kerjakan ini hasilnya justru bukan dia berikan kepada tuannya, tapi dia berikan kepada siapa? Ya, kepada orang yang lain, ya. Maka permisalan ini, ya, yaitu permisalan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bagikan seorang budak yang dia diberikan fasilitas yang begitu luar biasa oleh sang tuan, namun hasil kerjanya dia tidak berikan kepada sang tuannya, namun dia berikan kepada orang lain. Tentunya sang tuan akan membencinya, akan memurkainya, akan marah padanya. Ya. Karena apa? Sudah dia berikan segala-galanya untuk sang budak, tapi sang budak mengkhianatinya. Ya. Tidak menjaga amanahnya. Bahkan membelot daripada, ya, memberikan, ya, na'am hasil kepada orang lain. Nah. Kemudian yang ketiga, kalimat yang ketiga adalah perintah untuk menegakkan sholat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pula orang yang sholat, itu dia berdiri di hadapan Allah. Permisalan orang yang sholat itu dia seperti berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada wajahnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada wajahnya. Nah, kepada wajah hamba tersebut. Nah, selama hamba tersebut tidak menoleh ke sana dan kemari. Ya. Jadi kalau kita sholat di permisalan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. dan Allah ada di hadapannya. Bayangkan kalau kita menoleh ke sana kemari dengan orang saja, ketika kita berbicara dengan orang ataupun dengan atasan kita, dengan orang yang kita hormati, dengan orang tua, kita segan, kita takut kalau kita tidak memperhatikan setiap ucapannya, tidak memperhatikan wajahnya. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian perintah, kalimat yang berikutnya adalah perintah untuk melakukan siam puasa. Nah, maka kata Nabi SAW, orang yang berpuasa permisalannya seperti orang yang berada di tengah-tengah kaum, lalu dia membawa sebuah bawaan, sebuah bungkusan, yang mana di dalam bungkusan itu ada misik, ada parfum yang begitu wangi. Dan orang-orang ketika, karena wangi itu dalam bungkusan tidak kelihatan, berada dalam bungkusan, ketika dia lewat, orang-orang di sekitarnya merasa takjub. Wah, orang ini wangi sekali. Tapi dia saat tidak melihat dia memakai minyak wangi. Ataupun melihat bawaan yang ada wangian yang dibawa, tapi dia hanya membawa sebuah bungkusan. Artinya tidak terlihat kalau orang ini memiliki minyak wangi ataupun membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi. Namun ketika dia lewat, orang itu takjub karena begitu wanginya orang itu. Maka seperti itulah permisalan orang yang sedang berpuasa barakallahu fikum. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa barakallahu fikum itu lebih wangi daripada misik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalimat yang berikutnya, kalimat yang keempat, permisalan orang yang bersedekah ataupun perintah untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW memisalkan permisalan orang yang bersedekah itu seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan zakat, itu permisalannya, kondisinya itu seperti orang yang sedang ditawan oleh musuh. Ditawan, diikat tangan sampai pada lehernya, sesak hidupnya. Setiap hari seperti itu, tidak bebas dia, tidak bisa bergerak ke sini dan ke sana. Tidak merdeka hidupnya. Maka apa? Sang penawan tadi, orang yang menawan seseorang ini, dia meminta tebusan. Maka orang yang bersedekah itu seperti dia pun membayar ataupun melunasi ataupun dia menebus dirinya dengan harta, dengan apapun, agar dia bisa terbebaskan daripada penawanan tersebut. Seperti itulah pemisalan orang yang bersedekah. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memberikan jasanya kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terbebas dari kesempitan hidup. Dia akan terbebas dari berbagai macam masalah kehidupan barakallahu fikum. Ini tidak bisa kita berpikir secara logika. Orang mengeluarkan, dia punya uang 100 ribu, kalau dia keluarkan 50 ribu, logikanya memang dia hanya tinggal 50 ribu lagi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa berlogika seperti itu. Bisa saja dia mengeluarkan 50 ribu dari uangnya yang 100 ribu sehingga sisa di kantongnya 50 ribu. Bisa saja datang lagi rezeki dari arah yang tidak ia sangka, bahkan uangnya menjadi 5 juta. Ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersedekah barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, perintah kalimat yang kelima adalah perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti orang yang sedang dikejar oleh musuh. Dikejar oleh musuh ini, mau dianiaya, mau disiksa, mau dibinasakan orang ini. Dia berlari sekuat tenaga dan dia menemukan sebuah benteng yang kokoh dan dia bersembunyi di benteng tersebut. Seperti itulah orang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan bisa mampu diganggu ya, oleh apapun itu, karena dia sudah bertahan di sebuah benteng yang kokoh barakallahu fikum. Masyaallah. Dan inilah permisalan yang digambarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, tentunya ya, misal ada pertanyaan, saya sholat kok Ustaz, saya puasa kok Ustaz, saya berzakat, berinfak kok Ustaz, bersedekah kok Ustaz, saya berzikir setiap hari kepada Allah, zikir pagi dan petang kok Ustaz, tapi masih saya kok sesak dada ini, masih sulit hidup saya, masih ini dan itu, kurang sabar saya, enggak ini enggak itu. Lalu pertanyaannya, sudahkah kau ikhlas? Ikhlas dalam melakukan amalan-amalan tadi? Sudahkah kau betul-betul melakukan amalan tadi dengan ikhlas dan mentadaburi apa yang engkau baca dari sholatmu, khusyuk dalam sholatmu, betul-betul menjaga puasamu daripada ya, yang menggugurkan ataupun yang mengurangi pahala puasamu? Betulkah engkau sudah bersedekah dengan ikhlas, tidak mengharapkan balasan di sisi orang lain, tidak mengharapkan pujian daripada orang lain? Sudahkah engkau berzikir pagi dan petang memahami apa yang engkau baca itu? Atau hanya sekedar baca saja, yang penting menyelesaikan tugas sudah selesai, tapi tidak meresapi, mentadaburi apa yang sedang engkau baca, yang kau harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, ini jawabannya. Jangan disalahkan sholatnya, jangan disalahkan puasanya, jangan disalahkan sedekahnya, jangan disalahkan zikirnya. Salahkan diri kita sendiri. Sudahkah kita betul-betul mengamalkan itu karena ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul mentadaburi, khusyuk di dalam apa yang kita amalkan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita merujuk ya, pembahasan yang sebulan yang lalu, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita melanjutkan masih dalam hadis ini. Hadis ini panjang. Ini masih dalam satu hadis yang kita baca tadi. Ini lanjutannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, wa ana amurukum bi khamsin Allah amarani bihin. Setelah Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya untuk menyampaikan 5 kalimat, memerintahkan 5 kalimat yang harus diserukan kepada umatnya, maka kata Rasulullah SAW, dan aku ya memerintahkan kalian dengan 5 perkara. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku dengan perkara tersebut. Ya. Nah, jadi ditambah oleh Nabi SAW menjabat untuk umatnya. Umatnya Nabi SAW. Nah, apa 5 perkara tersebut? Kata Nabi SAW yang pertama, as-sam'u, mendengar. Tentunya mendengar setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam syariat agama ini. Mendengar perintah, maka dia senantiasa menjalankannya. Adanya larangan, maka dia senantiasa mendengar untuk meninggalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wata'ah, dan taat, patuh terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan. Wal jihad, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah jihad bermakna hissiyah atau ma'nawiyah? Jihad hissiyah secara maklumnya yang diketahuinya adalah jihad yang nyata, berperang dengan kafir yang harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin secara nyata, berjihad bersama pemerintah, berjihad bersama penguasa, yaitu berjihad yang syar'i. Nah, bagaimana para sahabat berjihad dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pemimpin. Waliul amr. Barakallahu fiik. Nah. Wal hijrah. Ini yang ke 4. Ya. Dan berhijrah. Ya, berhijrah ketika itu meninggalkan Makkah. Hijrah yang pertama menuju Habasyah. Hijrah yang kedua, yang berikutnya pulangnya ke Madinah. Hijrah ke Habasyah sempat dua kali dan hijrah ke Madinah satu kali. Barakallahu fiik. Nah, wal jamaah, ini yang kelima, dan senantiasa merujuk, bersatu, berkumpul dengan al jamaah. Okay. Apa itu al jamaah? Yaitu al Quran, was sunnah, ya, yang semua itu kita berpegang, berujuk, berada dalam satu kumpulan ini. Barakallahu fiik. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa innahu man faraqa al jama'ata qida syibrin faqad khala'a ribqata al islam min 'unuqi, ya, illa ay yuraji'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya barang siapa yang berpisah dari al-jamaah, memisahkan diri daripada al-jamaah, ya, aida syibrin, ya, barang sejengkal saja. Barang sejengkal saja jarak yang berpisah dengan al-jamaah tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad khala'a ridqatal islami min 'unuqi. Maka dia telah lepas, ya, telah melepaskan tali Islam pada lehernya. Barakallahu fikum. Illa ayyuraji'a, kecuali jika dia mau kembali lagi untuk bergabung, berkumpul, berpegang terhadap al-jamaah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah penting untuk kita pahami. Barakallahu fikum. Karena fenomenanya, ya, orang memahami al-jamaah itu adalah, ya, atau kita bisa bahasakan persatuan, ya, yang namanya persatuan itu adalah kebebasan. Sehingga, ya, kita tidak boleh menyalahkan Syiah, kita tidak boleh menyalahkan Sufiyah, kita tidak boleh menyalahkan Qadariyah, kita boleh, tidak boleh menyalahkan orang-orang Khawarij, ya. Inilah namanya persatuan, ya. Mari kita bersatu. Nah, kita tutup namanya perselisihan dan kita bersatu. Subhanallah, ini yang didoktrinkan kepada kaum muslimin. Padahal dari sisi makna saja, ya, seorang itu berkeyakinan Syiah, seorang itu berkeyakinan Sufiyah, seorang itu berkeyakinan Khawarij dan yang lainnya, secara makna saja ini kan perpecahan namanya, bukan persatuan. Tapi ya subhanallah, mereka rangkai dengan kata-kata indah bagaimana ini dinamakan persatuan. Inilah namanya bersatu. Kita tetap berada pada keyakinan kita masing-masing, ya, untuk tidak kita saling salah menyalahkan. Ya subhanallah. Padahal ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, al-jamaah itu hanya satu. Hanya satu jalan, hanya satu tujuan, hanya satu arah, yaitu apa-apa yang dibawa oleh Rasul, dibawa oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hanya ini jalannya. Hanya ini jalannya. Barakallahu fikum. Tidak ada jalan lain untuk menjadi al-jamaah. Sehingga orang yang menasehati, orang yang mengajak si fulan itu ajaran Syiah, hati-hati engkau, ini dalilnya, ini hujahnya, tinggalkan dia. Ini orang sedang mengajak untuk tersekep, bersatu. Itu Khawarij. Pemahamannya demikian-demikian, ini dalilnya, ini hujahnya. Orang ini sedang mengajak untuk bersatu. Ini Sufiyah, ini Sururiyah. Nah, orang ini sedang mengajak untuk bersatu, ayo bersatu. Dia memberikan hujah, menjelaskan dengan hujah yang nyata, yang jelas, yang qawiyah. Nah, dia mengajak sebagaimana perintah syariat agama ini untuk bersatu di atas al-jamaah. Maka jangan disalah artikan, orang yang menasihati untuk bersatu dikatakan suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan. Tidak. Barakallahu fikum. Mereka menyampaikan hujjah. Artinya apa? Mereka tidak membidah-bidahkan. Yang membidahkan siapa? Rasul, syariat. Kalau memang posisinya adalah kafir, yang mengkafirkan siapa? Syariat. al-jamaah tadi. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita juga termasuk orang-orang yang ketika melihat ada perselisihan, waduh, kita berpecah belah lagi. Ya. Waduh, kok seperti ini, agama ini terus berpecah belah. Ya. Padahal orang yang menasehati, orang yang mengajar, ya, yang sehingga dia ingin memisahkan diri kepada orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini orang yang sudah mengajak kita kepada persatuan. Ya. Nah, kenapa dia meninggalkan? Pasti ada alasan. Tadinya bersatu, berkumpul, bersaudara, tiba-tiba dia meninggalkan. Ya. Meninggalkan orang. Ini pasti ada alasan. Maka pertanyakanlah, kenapa kau meninggalkan orang itu? Kenapa kau meninggalkan kami? Apa ujianmu? Apa dalilmu? Nah. Ya. Dia tinggalkan bukan sembarang meninggalkan, tapi menyampaikan nasihat. Ya Allah, ini demikian, demikian. Dalilnya seperti ini. Ini ada fatwa dari para ulama. Nah, demikian dan demikian. Ini jalan yang salah. Ini manhaj yang keliru. Mari kembali. Mari menuju al-jamaah. Mari bersatu. Barakallahu fiik. Nah, sehingga, ya, kata Rasulullah SAW apa? Maka sesungguhnya barang siapa yang berpisah dengan al-jamaah, walaupun sejengkal saja, maka dia telah melepaskan tali Islam, ya, tali Islam dilepaskan, ya, dalam ikatan lehernya barakallahu fiik. Nah, ya, khawani fiddin rahimahumullah, kecuali dia kembali kepada Islam tersebut sehingga dia kembali bersatu kepada al-jamaah. Ini al-jamaah digandingkan dengan Islam oleh Rasulullah SAW. Artinya ini hal yang penting. Ya. Ini urusannya al-jannah wal-nar, surga dan neraka. Nah, sehingga yang paling penting adalah Allah, kita betul-betul harus, ya, mencari kebenaran dalam kehidupan ini. Mencari yang mana al-jamaah yang sebenarnya. Jangan sampai, ya, kita hanya, ya, berada di zona nyaman. Oh, saya sudah nyaman seperti ini, sudah bergaul seperti ini, sudahlah. Ngapain kita harus berpecah? Subhanallah. Padahal, ya, memang seperti itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba. Allah berikan ujian demi ujian. Kalau ujian ini saja kita tidak bisa melewati, ujian perpecahan yang ada di tengah-tengah ahlus sunnah bahkan, ya, lalu bagaimana? Ya. Tidakkah kita melihat bagaimana para sahabat juga dulu berpecah? Ya. Berpecah, berbeda pendapat, bahkan sampai berperang. Ini ujian mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Para sahabat saja, orang yang semuanya dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah uji mereka dengan perpecahan. Dengan saling silang pendapat, bahkan pertempuran. Maka inilah ujian mereka. Dengan inilah mereka masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, jangan alergi dengan namanya perpecahan, tapi tujuan kita cari yang mana al-haq, yang mana yang namanya kebenaran. Bukan kita terus berada di zona nyaman, ya, zona yang sudah kita nyaman di situ, yang sudah maisyah kita sudah di situ, sudah naam, ya, berkeluarga dan sudah memiliki keturunan di situ dan sudah bergaul di situ, sudah tidak bisa lepas dari lingkungan itu, seolah-olah sudah nyaman seperti itu, dunianya sudah dapat di tempat itu, sehingga kita berat untuk meninggalkan, ya, mencari asal, menutup diri untuk mencari yang namanya kebenaran barakallahu fikum. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa man idda'a da'wa al-jahiliyah fa innahu min dubab jahannam." Ya. Dan barang siapa yang menyeru kepada seruan jahiliyah, maka sesungguhnya dia, ya, termasuk bangkainya jahannam. Seruan-seruan jahiliyah, ya, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada perkara-perkara na'am yang menyelisihi daripada Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Ya, maka dia di dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, termasuk bangkainya jahannam wa iyadzubillah. Kemudian faqala rajul, maka berkata salah seorang dari para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, wa insyalla wa syara, wahai Rasulullah, yang engkau ceritakan tadi, ya, meskipun kata sahabat tadi, meskipun dia itu orang yang sholat dan berpuasa. Nah, maka apa kata Nabi SAW? Qal wa insyama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Dan meskipun dia itu sholat, dia itu berpuasa, dan dia menyangka bahwasanya dirinya muslim, artinya dibenarkan kalau dia na'am keluar daripada al-jamaah dan dia menyeru kepada seruan jahiliyah, walaupun dia mengaku muslim, maka konsekuensinya sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa, lepas daripada jamaah, dia seperti melepaskan tali Islam dari leher. Orang yang menyeru kepada seruan jahiliyah, dia seperti termasuk bangkainya jahannam, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, bahkan walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kepada Nabi rahimahumullah, Rasulullah SAW kembali melanjutkan ini hadis yang panjang. Ya. Fad'u bid'a'wa Allah alladhi sammakum al-muslimin wal-muslimin al-mu'minin. Ibadallah. Maka serulah dengan seruan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kalian sebagai muslim, sebagai mukmin, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Serulah, ajaklah, ikutilah, tujulah, yaitu al-jamaah, dan jangan engkau seru kepada seruan jahiliyah, melainkan engkau seru kepada seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala At-Tirmidzi, berkata Imam Al-Tirmidzi, hadza hadits hasan sahih. Hadits ini derajatnya adalah hasan sahih. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Hadits ini benar datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, faqad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadza al-hadits al-'azhim asy-sya'n. Maka sungguh Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis yang agung, yang kedudukannya agung ini, yang agungnya kedudukan yang fi hadal hadis al-azim, hadis yang agung ini, ya, asy'an, kedudukannya begitu agung. Hadis yang agung ini kedudukannya, alladhi yanbaghi li kulli muslim, yang mana sepantasnya bagi setiap muslim, hifzuhu, menghafalnya, wa ta'aqquluhu, dan memahaminya, ma yunji minasyaitan, yang mana ya, hadis ini apabila kita hafal dan memahaminya, mengamalkannya, itu bisa menyelamatkan kita daripada syaitan, maksudnya jebakan-jebakan syaitan, wa ma yahsulu lil 'abdi bihil al-fawzu wal-najatu fi dunyahu wa ukrahu. Ya, dan apa-apa yang menghasilkan bagi seorang hamba dengan hari tersebut, al-fawz, yaitu keberuntungan, kemenangan, wal-najah, yaitu keselamatan fi dunya, pada perkara dunianya dan pada perkara akhiratnya, barakallahu fi. Ya, Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengajak kita betul-betul memahami hadis ini, betul-betul mengamalkan hadis ini. Jangan sampai kita salah jalan dalam melangkah, sehingga kita keluar daripada apa yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama itu tadi, ya, al-jamaah. Ini ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu hanya satu jalan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hadis, ya, berpecah belah. Ya. Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 benar dan satu, hanya satu jalan di syurga. Mau kita apakan hari ini? Mau kita katakan ini hari yang baik? Hari ini bisa dibuktikan kesahihannya. Bisa dibuktikan kesahihannya. Hanya satu jalan yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mencari jalan itu, barakallahu fiik. Tugas kita mencari jalan al-jamaah ini, jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan apa? Dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga al-haq akan terbuka bagi kita. Karena ikhlasnya kita, mengharapnya kita untuk mendapatkan kebenaran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersih dari pemikiran 72 golongan tadi, barakallahu fikum. Nah, sekali lagi kami ingatkan, kalau tadi kita berbicara di intern kaum muslimin, ya, sehingga terkadang kalau kita bacakan hadis ini, orang-orang kufar itu akan melemahkan, seolah-olah hadis ini melemahkan kedudukan kaum muslimin. Apa juga itu Islam, pakai agama persatuan, itu berpecah belah juga kok kalian. Islam itu berpecah belah, bagaimana ini Islam ini? Kita jangan langsung tetap punya. Kok kita berpecah belah sih? Kan Islam ini agama rahmatan lil alamin, tetap pecah belah. Jangan langsung masuk, jangan langsung mengikuti, ya, jebakan dia ini. Kembalikan kepada dia, kalau dia Yahudi, bukankah kalian juga berpecah belah? Kalau dia Nasrani, bukankah kalian juga berpecah belah? Walhamdulillah kami berpecah belah, tapi kami diajak untuk kepada satu jalan yang benar. Kami digambarkan bahwasanya Islam itu memang terpecah belah, tapi Islam memberikan solusi. Ada satu jalan yang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kalian? Semua masing-masing menganggap jalan inilah jalan yang benar. Tidak disebutkan. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu betul-betul fanatik terhadap keyakinan yang mereka na'am yakini. Tidak mau mereka mengatakan sebagaimana kaum muslimin kira-kira ini, yang menganggap bahwasanya ya sudah tidak apa-apa lah. Ya, mereka berpemahaman khawarij, mereka berpemahaman ini. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka taklim betul-betul dengan pemahamannya yang ortodoks-ortodoks dia. Bahkan dia Nasrani sampai berpecah. Ya, ada yang Protestan keluar daripada Katolik, ya, karena mereka tidak mau, mereka saja tidak mau untuk dinamakan yang namanya persatuan itu harus satu jalan. Barakallahu fikum. Maka Islam telah memberikan solusi, hanya satu jalan untuk menuju kebenaran, untuk menuju al-haq. Maka carilah itu, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita begitu saja. Bagaimana caranya mencarinya? Bagaimana? Allah turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan para ulama untuk kita mengikuti bimbingan-bimbingan mereka, arah jalan mereka, yang tentunya ulama yang rabbani, yang mereka betul-betul berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman para salaful ummah, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwani fi din rahimakumullah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.